Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tuma mabaat akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan kita bersyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus melanjutkan apa yang kita pelajari dari apa yang Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin paparkan di kitab beliau Ta'liqat Arba'in An-Nawawiyah. Semoga keistiqomahan, semangat untuk belajar dan beramal agama adalah tanda dari diterimanya amalan ibadah kita di bulan Ramadan yang berbuah ketakwaan, yang karena takwa yang Allah karuniakan tersebut kita masih punya kepedulian terhadap agama, bahkan semangat untuk lebih baik di dalam beragama. Dan semua itu bukan daya upaya kita, merupakan karunia Allah kepada kita semua. Kemudian kita masih membaca hadis yang kedua dari Ta'liqat Arba'in An-Nawawiyah, membaca uraian beliau yang terakhir, yakni kita mau masuk pada penjelasan pertanyaan Malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait akhbirni anil ihsan. Jelaskan kepadaku tentang ihsan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yara." Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kamu seolah-olah melihatnya. Dan kalau kamu tidak bisa seperti itu, maka yakinilah bahwasannya Allah mengawasimu, melihatmu di dalam peribadatan tersebut. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah Ta'ala, di antara faedah-faedah yang ada di dalam hadis yang kedua ini ada bayanul ihsan. Penjelasan tentang apa itu ihsan. Allah yuhibbul muhsinin. Allah menyintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di antaranya adalah ihsan di dalam peribadatan. Maka penjelasan ihsan yang ada di dalam hadis ini, wa huwa ayyabudal insanu rabbah ibadata rahbatin wa talabin. Supaya kita bisa mengukur kita ini seorang muhsinkah, seorang yang sudah mencapai derajat ihsan, atau sekedar muslim, atau sekedar mukmin. Maka kita harus tahu siapa muhsin itu, kayak apa kualitas ibadahnya seorang muhsin, supaya kita tahu diri-diri kita. Karena sungguhnya orang yang paling sukses, anna aflahul insan mayya'rif qadra nafsih, orang yang paling sukses di dalam hidupnya untuk akhiratnya, orang yang tahu kapasitas dirinya. Apakah orang yang benar telah baik? Apakah benar orang yang telah sempurna? Atau dia masih banyak kekurangan di sana dan sininya? Selagi orang maghrur, tertipu dengan amalan-amalannya, merasa lebih baik daripada yang lainnya, maka dia akan hancur karena syaitan menipu dia, sehingga dia merasa silau dengan amalan-amalan dia, merasa sudah banyak mengalahkan orang lain dalam keadaan dia tertipu, padahal dia jauh dari kata benar ibadahnya, jauh dari kata ikhlas ibadahnya, tamak kepada pujian, sanjungan manusia, penilaian manusia, ambisi-ambisi tahta, harta. Dia ibadah, dia berbuat karena itu semua. Allah musta'an. Kepada Allah kita mohon pertolongan agar supaya kita benar-benar menjadi seorang muhsin. Ihsan adalah di dalam hadis ini seorang beribadah kepada Rabbnya dengan peribadatan ibadatan rahbatin, peribadatan yang penuh harap. Dia ibadah itu mengharap pahala, mengharap ampunan, mengharap rahmat, mengharap perlindungan, penjagaan dari Allah Ta'ala. Dia melakukan sholat dengan penuh harap ibadahnya ini akan membuahkan kebaikan dunia akhirat, bukan sekedar rutinitas, apalagi beban yang memberatkan dia. Ibadah terahbatin wa talabin, ibadah dalam rangka mencari ridhonya Allah, supaya Allah meridhai dia, memudahkan dia untuk mengerjakan apa-apa yang Allah ridhoi, sehingga Allah menjaga dia dari perbuatan yang Allah benci dan murkai. Dia penuh harapan dengan ibadah yang dia lakukan. Puasa diharapkan biar saya takwa, kalau mati dalam keadaan takwa lebih baik daripada ketakwaan yang kemarin. Sholat, dia berharap sholatnya menggugurkan dosa-dosa yang terjadi sebelumnya. Sholatnya diterima. Kemudian dari sholat tadi Allah meridhoinya, merahmatinya, menjaganya. Dia berdoa dengan penuh harap doanya diijabai. Dirinya terlindung, keluarganya terlindung, anak turunnya terlindung. Penuh harap. Sehingga dia tunggu waktu-waktu ibadah, karena dia di situ akan meraih apa yang dia inginkan dari ibadah yang Allah janjikan pahala dan balasannya. Orang kalau ibadahnya sudah seperti ini, berarti dia ihsan. ka'annahu yarah, seolah-olah dia melihat Allah dan balasan yang Allah sediakan dari ibadah yang dia kerjakan. Fayuhibu ayyasila ilaih, sehingga dia ingin mencapai itu semua. Ibadah ngamun sana kemari, gugurkan kewajiban saja, meletakkan beban dari pundak, jauh dari kata esen. Dia kerjakan cepat-cepat, sudah selesai, sudah tuntas, sudah. Nah, ada nikmat. Apa tujuan dia? Sekedar selesai kewajiban dia, tidak punya kewajiban lagi. Jauh dari kata ihsan. Maka kita kalau kedatangan waktu sholat, wawis, manjik maneh, ada haji kesel, jik ngantuk, jik pengen mereng, akhirnya digugurkan tanggung jawabnya. Beda dengan orang yang ketika datang waktu ibadah tadi, seperti dia mendapat kesempatan untuk meraih apa yang dia biasa raih dengan ibadah. Dia tunggu. Dia menyesal dengan dosa yang terjadi antara duhur dan asar. Dia tunggu waktu asar untuk berharap ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Demikian. Wahadihi darajah minal ihsan hiyal akmal. Dan derajat ini, seorang bisa beribadah seperti ini, itu derajat paling sempurna dari ihsan. Jadi kalau kita ibadah sudah seperti ini, setiap kita beribadah, hati kita berbunga-bunga, ingin meraih ini dan itu yang Allah sediakan, itu derajat ihsan yang sempurna. Fa'ilam yasil ila hadihil hal. Kalau seorang belum mencapai kondisi ini, keadaan yang seperti ini, ibadahnya belum seperti itu. Ibadahnya cuma rutinitas. Ibadahnya cuma gugur, rubuh-rubuh, gedam masa sini. Selesai. Sudah sholat? Sudah. Berarti sudah tidak ada apa. Cuma itu saja. Jauh dari kata dasar. Bahkan untuk derajat kedua pun tidak. Karena yang kedua, barakallahu fikum, fa'ila darajat ifaniyah. Kalau tidak bisa mencapai yang ini, supaya tetap kualitasnya sebagai muhsin, minal muhsinin, maka hendaknya dia capai derajat yang kedua. Ayya'budallah ibadata khaufin wa harabin. Dia beribadah dengan ibadah karena takut. Karena takut diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadahnya tidak membuahkan ketakwaan. Tidak membuahkan pahala. Tidak membuahkan penjagaan Allah terhadap dirinya. Likuli makruh wasu. Dari segala yang tidak kita inginkan. Apalagi keburukan. Jadi dia beribadah takut kalau ibadahnya ini ibadah yang sia-sia. Ibadah yang gak diterima. Bukan pede, oh, sudah 27 derajat penglimo. Jamanah terus saya. Gak ada rasa takut. Padahal sallallahu akbar, mana kesini kesini, sholatnya sholat badan, gerak badan, hatinya rekreasi kemana saja. Allah musta'an, malu kita di hadapan Allah Ta'ala. Di mata orang memang kita sholat bahkan Allahu akbarnya mantap, tunduknya mantap. Tapi rakaat berapa ini hilang, tidak ingat dia. Tiba-tiba dia melamun ke sana terlalu jauh. La yadkurunallah ila qalila salatul munafiqin. Tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Dan itu sholatnya orang-orang munafik. Jauh dari kata sholatnya muslimin, sholatnya mu'minin. Apalagi sholatnya muslimin. Jauh. Nah, kita bisa mengukur diri-diri kata ini. Sholat dalam keadaan takut, dia takut tidak diterima. Sehingga dia sholat ini diawasi oleh Allah. Kalau tidak benar, tidak diterima oleh Allah. Sehingga dia menjaga bagaimana kekhusyuan, ketumakninahan, kesempurnaan rukun di dalam sholatnya. Kenapa? Takut tidak diterima. Takut justru mendapatkan apa yang Allah ingatkan kita. Wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa? Karena sholatnya dalam keadaan lalai. Dia lalai dari sholatnya. Pikirannya bukan ke Allah. Macam bermimpi, tidak paham apa-apa. Lisannya membaca surat Al-Fatihah. Hatinya keliling kemana saja dia suka. Rukuknya tergesa-gesa. Tidaknya belum lurus sudah sujud. Sujudnya seperti bola karet. Maka yakin sholatnya tidak berbuah apa-apa. Tidak pahala dan juga tidak peningkatan ketakwaan. Sholatnya begitu-begitu saja. Badannya saja. Tidak ada peningkatan di dalam kehusuannya. Maka ibadahnya orang yang ihsan tingkat berikutnya. Ibadah dalam keadaan takut dia. Waharad. Ibadah dalam rangka untuk lari menyelamatkan diri dari murkanya Allah. Maka orang besar, orang mulia, sekelas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ketika selesai mendirikan bangunan Baitullah Ka'bah, ibadah besar, bukan menegakkan sholat di rumah Allah, tapi membangun Baitullah, tempat berhajinya ibadullah. Apa setelah selesai alhamdulillah, karya besar ini, amalan besar ini telah berhasil kita raih? Enggak. Setelah selesai, apa yang terucap dari lisan beliau berdua alaihi salatu wassalam? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami ini. Kita sholat ke masjid sama jamaah terus lima waktu. Pitulikur ping limo. Yang kampung guraku tok. Isinya masjid aku tok. Juara. Insyaallah. Hari dulu saya yang memakmurkan. Tidak kata semoga Allah menerima amalan-amalan yang dulu. Semoga keistiqomahan ini buah dari amalan-amalan yang diterima Allah. Sama sekali tidak ada kehebatan dia. Karena amalannya diterima, akhirnya Allah jaga keimanannya, amalannya. Bukan karena kekuatan dirinya, keuletannya dirinya. Alhamdulillah, dari saya mulai umur 30 sampai sekarang 80 sekian, selalu berjamaah dan memakmurkan masjid. Alhamdulillah. Semoga ini tanda kebaikan, amalan-amalan saya diterima. Dan tetap khawatir, sisa umur itu adalah finalnya. Karena innal a'mal bikhawatimiha. Karena amalan-amalan itu adalah letak kepentingannya nilainya adalah amalan penutupnya. Sehingga di antara doa-doa yang tidak kita tinggalkan ketika kita sujud di dalam sholat-sholat kita sunnah atau mas ataupun wajib, ketika kita masih kedapatan waktu untuk lama sujudnya karena imannya sujud, kita berdoa, Allahumma nas'aluka husnal khatimah wasukni taubatan nasuhan qablal maut. Ya Allah, aku mohon kepadamu akhir yang baik, husnul khatimah, dan berikanlah rezeki kepada kami taubat yang sungguh-sungguh taubat sebelum mati. Kemudian yang terakhir, sebagaimana Syekh bin Baz tekankan, jangan lupakan tiga permintaan ini di dalam doa-doa sujudmu. Allahumma ya muqallibal qalb, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang zat yang membolak-balikkan hati manusia dari kufur ke mukmin, dari mukmin ke kufur, kokohkanlah hatiku di atas agama. Kita itu hamba lemah. Kalau Allah tidak tolong, Allah tidak bantu, Allah tidak karuniakan husnul khatimah kepada kita, tidak Allah bimbing kita kepada taubat yang sungguh-sungguh sebelum mati kita, kalau tidak Allah kokohkan hati kita di agama ini, kita lemah dari makarnya syaitan, dari kalangan jin maupun manusia. Ngeri kita sisa umur kita untuk mempertahankan keimanan dan agama yang Allah karuniakan kepada kita saat ini, kecuali mensyukuri nikmat tersebut dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala penjagaan. Jadi derajat yang kedua dari ihsan, kita beribadah kepada Allah dalam keadaan ibadah tadi karena kita takut murkanya Allah, kita menyelamatkan diri, lari menjauh min adabihi, dari azabnya Allah. Jadi ketika ibadah itu kita punya target menyelamatkan diri dari murka Allah. Walidzalik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam takun tara fa innahu yara. Maka karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu sulit, tidak bisa untuk benar-benar ketika ibadah itu benar-benar seolah-olah melihat Allah dengan berbagai balasannya sehingga kita semangat untuk mendapatkannya, minimalnya kamu tahu kalau diawasi oleh Allah sampai kamu meleng dari ibadahmu, murka Allah konsekuensinya. Maka dari itu kalau kita bertakbir sholat, kita sedang dilihat oleh Allah, dinilai sholat kita, supaya kita tidak selengean di dalam sholat kita, mikir sana, mikir sini, lari sana, lari sini. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bedakan sholatnya seorang mukmin dengan seorang munafik. Sholatnya seorang mukmin, sholat zahirnya, sholat pula hatinya. Sholatnya munafik, gerak sholat badannya, tapi tidak hatinya. Yang tahu kita-kita sendiri. Ketika sholat, bagaimana sholat kita? Apakah ketika kita takbir, hati kita juga mengagungkan Allah Ta'ala? Atau cuma lisan kita takbir, tapi yang agung di hati ini selain Allah? Atau bahkan kita mengucapkan Allahu Akbar tanpa perasaan hati ikut mengagungkan Allah, sekedar ucapan. Kita yang tahu masing-masingnya. Ketika kita sungguh-sungguh Allahu Akbar, ujian manusia yang di belakang kita, masya Allah, takbirnya saja beratnya seperti itu, betapa khusyuknya dibuat-buat. Maka coba ketika kita mengangkat tangan kita, lisan kita mengagungkan Allah, hati kita saat itu pun tidak ada yang lebih agung kecuali zat yang kita sebut dan kita agungkan tadi dengan lisan kita. Upayakan seperti itu. Jangan sholat ini lempeng-lempeng saja, datar-datar saja, tidak melibatkan emosi kita. Yang senang badminton ya seperti kalau main dengan perasaan, dengan semangat, dengan hati. Begitu sholat, saisoko badminton, kejar bola sana, kejar bola sini, gulung sana, gulung sini. Kalau sholat kita begitu, berjibaku, mau mikir sana, stop, sini. Mau ngelamun sana, stop, sini. Luar biasa. Dan suatu yang dilatih, seperti dikatakan Syekh Utsaimin di beberapa kitab syarahnya, akan menjadi mudah bagi kita. Kenapa kita sulit khusyuk? Karena kita tidak pernah berlatih untuk bisa khusyuk. Seperti itu keadaannya. Kita sudah biasa sholat isaku iki. Tapi kalau benahi caranya, kaifiahnya, minimalnya doa-doa, istiftah, rukuk, kita tahu artinya. Kalau surat-surat yang lain kita sulit untuk setahu artinya, minimalnya Al-Fatihahnya kita tahu artinya, doa-doanya kita tahu, tasyahud, duduk di antara dua sujud, ketika sujud kita tahu semua artinya, sehingga hati, pikiran, perasaan, ucapan, badan, semuanya sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita gak bisa bahasa Arab, pengen tahu artinya semua surat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi untuk tahu takbir maknanya apa, istiftah yang pendek, yang panjang maknanya apa, bisa kalau kita mau. Cuma kita kurang mau. Allahumma ba'id ba'ini wa ba'ina khotoya. Ya apa itu artinya embu? Coponi istiftah kayak gini. Dan kita tidak punya semangat untuk pengen tahu artinya. Ya bagaimana bisa naik kualitas sholatnya? Minimalnya itu saja. Sedikit. Subhanallah rabbiyal azim. Apalkan apa itu artinya? Jangan muni tapi tidak tahu. Subhanallah rabbiyal a'la tahiyyatuhillahu sholatu wa tahiyyatuhu. Apa artinya? Embuh. Sholat kok embuh semua? Maka kalau kita punya semangat, tingkatkan. Kita khawatir sholat kita tidak ada nilainya. Kita khawatir lamunan yang ada karena kita tidak tahu maksud apa ini. Nah, barakallahu fikum. Maksud dari fa'ilam takun taro fa'innahu yarab, fa'ilam ta'budah, fa'ilam ta'buduhu, karena katarafa innahu yara. Kalau kamu tidak bisa untuk sholat itu bisa seperti melihat Allah, pahala yang dijanjikan sehingga kamu semangat meraihnya, minimalnya kamu pupuk di hatimu Allah melihat, sehingga kamu tidak main-main di dalam sholat. Apa pantas menghadap Allah, di depan Allah kita menunduk tapi pikiran kita kesana kemari, nengok sana, nengok sini, malu. Kita sholat untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk menipu manusia dengan gerakan badan kita yang kosong dari inti sholat, yakni khusyuk kepada Allah Ta'ala. Khusyuk rohnya sholat. Kemudian faedah selanjutnya, anna ilma sa'ah maktum, terkait dengan pertanyaan malaikat Jibril selanjutnya kepada Nabi kita. Akhbirni Anisa. Kabarkan kepadaku kapan kiamat itu. Nabi SAW menjawab ketika ditanya akhbirni Anisa. Ma mas'ulu anha bi'a'lami minasail. Tidaklah yang ditanya ini Muhammad SAW tentang kapan kiamat tidak lebih tahu daripada Jibril yang bertanya kepadanya. Artinya kamu wahai Jibril sebagai utusan Allah dari kalangan malaikat, aku sebagai utusan Allah dari kalangan manusia, tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Sehingga ilmu tentang kapan kiamat itu maktum, tersembunyi. La ya'lamu illallah azza wa jalla. Tidak ada yang tahu kecuali Allah azza wa jalla. Sekarang ini ada orang-orang dihitung-hitung. Nabi SAW bersabda, ini begini, begini, begini. Berarti umur bumi tinggal sekian, sekian, sekian. Berarti kiamat tahun sekian. Ada model gitu. Jadi tinggal tersisa sekian ratus tahun atau sekian, berarti tidak ada tahun 2000 sekian, tidak ada. Nanti tamat di 2020 misalnya, mulai muncul. Dan karena kaum muslimin tidak belajar agama, kalau yang tahu kiamat itu hanya Allah, percados percaya. Akhirnya dia eksodus, pindah dari tempatnya. Karena kiamat akan terjadi di desanya. Kemarin, kemarin. Orang mana? Ponorogo. Pindah ke Malang. Karena Malang belum kiamat. Ini kalau dilihat sebetulnya belum apa-apa, ngaji ya, ngaji sholat. Naudzubillah min dzalik. Jawaban yang penting ngaji apik lah. Kalau ngajinya kayak gini, dijual murah tanahnya, rumahnya, dan akan terjadi kiamat di Ponorogo, desa tertentu. Jadi dijual murah, terus beli tanah, pindah ke Malang. Nanti setelah pindah ke Malang, jual lagi. Kenapa? Malang kiamat, pindah ke Rambe. Rambe kiamat, pindah ke sini. Sini kiamat, pindah ke Gondang. Gitu. Tapi kok pada percaya lah ini. Kiainya yang bilang. Ini ayat ini begini, sambungkan ayat ini, ciptakan hadis, poles dengan kola kiai, jadi sendiri dawuh. Tinggal. Naudzubillah, bodohnya umat ini. Kalau jauh dari agama. Mau yang ngomong kiai, mau yang ngomong menurut mereka Imam Mahdi, mau yang ngomong itu nabi, ngaku nabi yang ngomong kiamat ini. Kita kalau sudah ngaji, tak percaya. Innama ilmuha indallah. Karena ilmu tentang kapan kiamat itu di sisi Allah. Nabi SAW saja tidak ngerti. Malaikat Jibril saja tidak tahu. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, buah dari keyakinan kita dari hadis ini dan ayat-ayat yang saya sebut tadi, famani da'a ilmahu fahuwa kadzib. Maka kalau ada orang ngaku tahu kapan kiamat itu, dia adalah pendusta. Itu sekarang sudah jualan tanah Ponorogo. Ponorogo belum kiamat. Sebagaimana Ngawi belum kiamat. Dalam badan sudah pindah di Malang. Tanahnya sudah dijual, sawahnya sudah dijual dengan murah. Karena takut tertimpa kiamat. Kita tidak itu kan orang Ponorogo. Orang manapun kalau bodoh agamanya, seperti ini nasibnya. Wahada kana khafiyan ala afdali rasuli minal malaikati wa afdali rasuli minal bashari Muhammad wa Jibril alaihi salatu wassalam. Dan kapan kiamat ini tersembunyi, tidak diketahui oleh utusan Allah yang paling mulia dari kalangan malaikat, maupun utusan Allah yang paling mulia dari kalangan manusia, yakni Muhammad dan Jibril alaihi salatu wassalam. Apalagi yang bukan nabi, bukan malaikat, tapi ngaku Imam Mahdi, ngaku nabi. Setelah dibawa ke polisian karena menyebarkan berita yang tidak ini, nabinya tobat. Saya tobat dari kenabian saya rujuk. Nabi tobat. Nah, barakallahu fikum. Ada Ahmad Musaddiq dengan kelompoknya Qiyadah Islamiyah ngaku nabi dari Jakarta. Karena di dalam Quran ayat dibawakan Allah mengutus nabi itu fi umul qura, di ibu kota suatu negara. Jadi nabi itu dari Jakarta. Ada yang percaya, banyak pengikutnya. Sekarang berubah nama Qiyadah Islamiyah itu menjadi Ghafatar. Ahmad Musaddiq ditangkap di kepolisian. Saya tobat dari kenabian saya. Akhirnya Nabi Qiyadah Islamiyah diliput wartawan. Tobat dari kenabiannya. Berita lucu. Kalau penjambret, penjudi, penjahat tobat, maklum. Nabi tobat. Korbannya banyak. Bahkan pengajiannya di hotel-hotel besar. Pengikutnya orang-orang yang sok pinter. Dalam keadaan dia, Ali bingung saja tidak ngerti. Ini umat perlu diingatkan. Dikembalikan ngaji itu yang lurus. Qiyadah Islamiyah. Bagus enggak? Bagus. Islam ada Islamnya. Penting ada Islamnya. Barakallahu fikum. Masalah kiamat sudah banyak disebarkan oleh para pendusta. Dajjalah. Wa iyadu billahi min dalik. Namun barakallahu fikum, faedah yang selanjutnya, analisa asrata. Kiamat itu Allah berikan tanda-tandanya. Yang terjadi ada tanda-tandanya. Tapi tidak ada yang tahu kapannya. Tanda-tandanya nampak ini ada di dalam hadis ini, di ayat. Iya, tapi jangan terus diakhiri dengan jadi sebentar lagi kiamat. Kurang lebihnya tahun sekian, jangan diteruskan. Berhenti. Karena itu haknya Allah semata. Kalau tanda-tandanya, iya ini tanda-tanda kiamat telah nampak di tempat kita. Sebagaimana Allah katakan, ini termasuk tanda. Sebagaimana Nabi habarkan, ini termasuk tanda. Iya. Boleh. Tapi terus katakan kemudian berarti kiamat itu tinggal sekian bulan kurang lebihnya. Hati-hati. Yang lebih parah, orang muslim percaya ramalan suku Maya. Kapan kiamat katanya? 2012. Sudah lewat? Suku Maya sudah kiamat? Ya meratapi kebohongannya. Itu orang sudah lulus. Kegak juga ada yang ngomong kiamat itu tanggal 9, jam 9, bulan 9, tahun 9, 9, 9, 9. 2009, 1999, September tanggal 9. Kiamat. Ada orang yang sudah gali kuburan, itu bilang, sudah tidur, orang kiamat-kiamat. Kucingnya masuk situ, kaget, mati benar kiamat ya. Innalillah, miskin. Kenapa? Jahil agama. Yang seperti ini perlu disampaikan ilmu. Persiapan dan lain sebagainya. Asrat itu alamat. Kama kala Allah Ta'ala fi kitabihi fi surati Muhammad al-ayah aminah badal asr. Samiyana na'am Tamin al-Asar. Ay alamatuha. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 18. Fahal yandurun ila sa'ah antatiyahum bahtah. Faqad ja'a asratuha. Apa yang mereka orang-orang kafir itu tunggu? Untuk kemudian sadar, bertobat, tidak menyombongkan dirinya. Apa yang mereka tunggu? Yang mereka tunggu adalah kiamat yang datang sekonyong-konyong menimpa mereka. Artinya tidak tahu kapannya. Namun faqad jaa asratuha. Tapi sungguh telah Allah datangkan tanda-tanda kiamat tadi. Diajak benar akidahnya. Tidak mau. Diajak segera bertobat, tidak mau. Apa yang mereka tunggu? Tidak ada yang mereka tunggu, kecuali kiamat datang, penyesalan. Datangnya sekonyong-konyong, apa maknanya? Tidak ada yang tahu kapannya. Bahkan. Tapi, faqajat usratuha. Tapi telah Allah datangkan tanda-tandanya. Dan para ulama, وقسم العلماء علامات الساعه الى ثلاثه اقسام. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firman-Nya, Nabi dengan sabda-sabda-Nya dibaca oleh para ulama. Dan para ulama membagi tanda-tanda kiamat itu menjadi tiga macam. Ismun mawdhu', tanda-tanda yang sudah lewat. Yakni adanya Nabi terakhir. Sudah lewat di antaranya itu sudah lewat. Wa qismun la yuzalu yatajaddad. Dan tanda-tanda yang terus muncul. Nah, akan muncul. Dan kita saksikan. Kesejahteraan, kehidupan masyarakat. Kita saksikan. Orang dulu mandang motor itu barang wah. Sekarang motor itu mainannya anak-anak. Dulu orang punya maaf-maaf sebutan dulu uduk. Itu sudah orang top. Pak Sinder naik skuter. Punya ontel, jembal kali. Apalagi merek apa? Simplex. Kok tahu cerita mbak-mbak dulu. Udah. Nah sekarang, insya Allah. Poligon ini itu. kirnya 10. Kencot enteng, naik barang, Masya Allah. Ser, gitu. Ngalahkan tutup. Bahkan sepeda motor barangmu, ya wah ini sudah jadi mainannya anak-anak. Gantinya sepeda BMX mereka. Di zaman dulu. Bukan barang mewah lagi. Parabola, udah. Di mana-mana. Dulu parabola hanya orang-orang top yang pasang. Sekarang Masya Allah, dagang kaki lima bawa parabola. 24 jam free wifi. Insyaallah. Angkringan. Angkringan dulu. Sentir. Pasang tumpuk tengah-tengah kacang sehingga tangan yang kacang yang dekat sentir aroma minyak pet. Ini masa lalu. Tapi sekarang dan akan muncul tanda-tanda berikutnya. Yang ketiga, wakisbun layati illa korbukiyari sa'ah tamaman. Tanda yang macam yang ketiga, tanda yang hanya muncul benar-benar ketika sudah dekat dengan kiamat dengan sangat dekatnya. Seperti matahari muncul dari tempat tenggelamnya. Seperti itu. Wahiyal asratul kabirah al-utma. Dan tanda-tanda yang muncul mendekati kiamat benar-benar dekat. Itu disebut oleh para ulama asratul kubra. Tanda-tanda besar. Kabirah al-utma. Seperti apa? Kanuzuli Isa bin Maryam. Alaihi salatu wassalam. Turunnya Nabi Isa. Alaihi salatu wassalam. Akan membunuh Dajjal. Wad-Dajjal. Munculnya Dajjal. Wa-Ya'juj wal-Ma'juj. Munculnya Ya'juj, Ma'juj. Wa-Tulu'i Samsi. Min Maghribiha. Dan munculnya terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Ini sebagaimana di dalam hadis sahih, hadis Hudzaifah bin Usayd Al-Ghifari. Beliau berkata, "Ittala'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alaina wa nahnu natadzakkar." Tiba-tiba muncul Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Kita sedang diskusi mudakarah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matadzakarun?" Apa yang sedang kalian bahas, diskusikan? Maka para sahabat menjawab, "Nudzakiru sa'ah." Kami membahas tentang kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna lam taqum." Kiamat tidak akan terjadi hatta tarawna qablaha asra ayat. Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda. Artinya 10 ini benar-benar dekat dengan kiamat. Beliau katakan Abduhal, adanya fasad. Wad-Dajjal, adanya Dajjal. Wadabah, binatang aneh yang tidak diketahui mana muka dan mana belakangnya. Wattulu as-sams min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Wanuzul Isa, dan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan munculnya Ya'juj Ma'juj. Wa Salasah Khusuf, dan terjadinya 3 gerhana. Khusufil Masrib, khusuf bil maghrib wa khusuf bil jaziratil arab. Gerhana di negara benua bagian timur, benua bagian barat, dan terjadi gerhana di seluruh negeri-negeri Arab. Wa akhiru dzalik, yang paling terakhir dari itu semua, narun takhruju minal yaman tadridu nas ila mahsyarihim. Api yang muncul dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Nah, barakallahu fikum. Ini yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang terakhir, yakni tanda kiamat yang disebutkan di dalam hadis ini, yakni waqad dzakara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min amaratiha an talidal ammah rubbataha. Yani yang disebutkan Nabi di dalam hadis ini, seorang perempuan melahirkan tuannya. Dan para ulama banyak menafsirkan maknanya. Di antaranya yang ditafsirkan oleh Syekh Utsaimin di sini dari ulama yang sebelumnya, yakni antakunal mar'ah ammah fatalidu mar'ah fatakunu hadhil imra'ah fahadhil mar'ah ghaniyah. Ghaniyah tamliku misla ummiha. Yakni akan ada seorang wanita budak, dia miskin, melahirkan anak perempuan. Anak perempuannya dinikahi oleh orang kaya atau dia menjadi orang kaya, sehingga perempuan ini mampu membeli budak sebagaimana kedudukan ibunya yang budak. Dan ini bukan masalah konteksnya, tapi ini adalah gambaran. Wa huwa kinayah an sur'ati kasratil mal wa intisarihi bainan nas. Ini adalah gambaran ungkapan tentang begitu cepatnya perkembangan ekonomi dan tersebarnya, meratanya ekonomi di tengah kehidupan manusia. Itu yang dicari manusia. Karena dicari, semua manusia berusaha. Dan kalau sudah menyebar perekonomian itu merata, kiamat lebih dekat lagi daripada zaman sebelumnya. Dan itu akan terjadi karena manusia berjuang untuk merealisasikan itu. Merata nanti kekayaan. Jadi jangan khawatir krisis ekonomi. Makin lama makin tercapai. Kalau kita tanya Indonesia dulu dengan Indonesia sekarang, meratanya perekonomian di masyarakat mereka lebih makmur mana? Walaupun ada slogan enak zamanku toh. Tapi kalau sudah suruh mbak ini zaman dulu, ya gak mau. Apa-apa larang, apa-apa murah nih renek duit. Ya sebetulnya apa-apa larang nih iso Butol Surabaya 200 bisa. Wajib larang ini bisa bayar sih. 5 juta setahun, 2 juta setengah setahun. Dulu kalau ada pajak kendaraan 2 juta setengah setahun, setelah mati 2 juta setengah, 500 ribu bisa untuk beli tanah dulu. Benar zaman dulu. Tapi kalau dirasa masya Allah, sekarang anak SD pegang HP, dulu pegang lempung, motornya remote dulu kulit jeruk. Motor mana-mana sekarang tamnya. Untuk ngadu tamnya bisa ke mall, ada jalannya. Dulu balapan ya balapan, mobilnya jeruk, sini jeruk, balapan di jeruk, lari kenceng. yang paling kuat yang menang, yang paling kencang menang. Walaupun kencang kalau mobilnya tidak protol semua kalah. Akhirnya ada yang curang, pegang, terbang mobil, menang dia. Ayo, kita saksikan, iya, perekonomian makin lama, makin berkembang dan menyebar. Dan itu tanda dekatnya kiamat. Apalagi di jazirah Arab, sudah kentara sekali. Perekonomian merata. Sampai bingung mau bangun masjid di mana lagi. Semua orang sudah bangun semua. Kirim ke Indonesia. Nanti lama-lama Indonesia dapat kiriman banyak. Mau korban saja, carikan kambing sembelih di Indonesia. Dana korban. Di sana sudah sulit. Akan korban mau dibagikan siapa juga. Akhirnya dikaleng, diamitkan, dikirim ke Afrika. Untuk masyarakat muslim yang miskin di sana. Seperti itu keadaannya, kambingnya disuruh beli di Indonesia, disembelih. Daging yang di sana dikalengi, diawetkan, disebar di Afrika. Lama-lama Afrika juga makan daging semua. Makmur semua. Dananya, zakatnya, mudah. Dan itu masuk di akal kita. Dan tentunya makin tua dunia ini, makin dekat dengan kehancurannya. Kapan? Tidak boleh berlebihan. Rem sampai di sini. Maka dari itu, kelanjutan dari hadis, dikatakan, setelah itu, وَأَنْتَرَ الْخُفَةَ الْعُرَةَ الْعَلَى دَرِعَ أَسَعِي يَتَتَوَّلُونَ فِي دُنْيَا. Sebagai penegasan, perekonomian akan melaju pesat dan merata. Sampai-sampai engkau akan melihat Al-Khufah. Khufah orang yang nyeker. Al-Uroh, telanjang dada. Al-Alah, yang mengharapkan belas kasihan dalam hidup. Dia tidak punya apa-apa kecuali kemurahan saudaranya untuk menggunakan tenaganya, menggunakan jasa dari dia. Dia tidak punya apa-apa. Wala sawah, wala ternak. Tapi yang seperti ini, ria asai, yang dia cuma sebagai buruh pengembala. Ini adalah kasta terendah manusia. Nyeker, telanjang dada, angon kebu, angon ternak. Itu kasta rendah. Paling miskinnya, yata tawaluna filbunyan. Tapi mereka berlomba-lomba meninggikan rumahnya. Artinya yang paling miskin saja, bangun rumah yang tua. Tenang. Besok tidak ada rumah RSSSS. Rumahnya real estate semua. Dan itu nyata sudah. Perkisahan dan lain sebagainya. Dulu rumah gede. Sekarang sudah jarang. Rumah di pelosok, Masya Allah, cecetan, tembokan. Yang seperti dulu tinggal 1-2. Apalagi sekarang begitu reot, mau ambruk, ada bedah rumah dari pemerintah. Bangun lebih baik. Ada bedah rumah dari ya sudah semuanya kan. Dan ini kita saksikan dengan mata kepala. Dan akan muncul terus pembaruan. Lebih merata, lebih merata, lebih merata. Sekarang barakallahu fikum, orang punya mobil banyak atau sedikit? Tol macet atau tidak? 1.600 kendaraan terjebak macet di tol Cipali dan Cikampek. Itu yang terjebak macet, yang sedang di rumah, yang sedang di parkir, yang sedang itu sehari itu, semalam itu di puncak mudik terakhir 1.600 kendaraan. belum yang diparkir di selatan musola Huda. Ya, belum yang diparkir di situ, belum yang diparkir di sana sini. 1600 yang sedang berjalan terjebak macet kayak kacang goreng mobil. Luar biasa. Sodaqah Rasul, benar apa yang dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun faedah yang ke-28, 29 yang terakhir kita sisakan untuk pertemuan yang berikutnya. Insyaallah taala semoga bermanfaat apa yang kita baca untuk menjadikan kita motivasi memperbaiki diri-diri kita, agama kita, ibadah kita, dan menjadi pengingat kita ketika kita sedang lemah dan lalai. Dan semoga amalan kita di malam hari ini Allah letakkan di timbangan amalan kebajikan kita semua. Dan di sini sebagai akhir saya mengingatkan semua dari antum semua untuk benar-benar jangan disia-siakan kesempatan puasa Syawal yang 6 hari. Jangan kita tunda-tunda, besok saja masih separuh ini. Jangan, selesaikan segera. Karena barakallahu fikum, sungguhnya ini ujian bagi kita. Setelah sebulan penuh puasa, masihkah kita di selain Ramadan menghiasi hari-hari kita dengan sholat malam kita dan puasa sunnah? Kita ingat-ingat kita ini sedikit pahala, banyak dosa karena manusia banyak salahnya. Maka kita ingat penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shoma Ramadan tsumma atba'a sittan min Syawal kana kasyami dahr." Dalam hadis Abu Ayyub Ansari yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi katakan barang siapa puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian dia mengikutkan dari puasa Ramadan tadi sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Tidak harus urut, yang penting masih di bulan Syawal dan 6 hari. Ka'annahu kasyami dahr, maka seolah-olah ka'anna kasyami dahr, seolah-olah dia puasa setahun penuh. Li'annal hasanah bi asrati amthaliha, karena kebaikan itu minimalnya Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Kalau satu bulan dilipat gandakan 10 kali lipat, 10 bulan. Kalau 6 hari dilipat gandakan 10 kali lipat, 60 hari 2 bulan. Sehingga genap 12 bulan. Siapa yang kuat puasa setahun penuh? Kalau bukan kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan, mensunahkan puasa Syawal, niscaya kita tidak akan bisa melakukannya. Maka yang belum sama sekali, segera mulai. Yang sudah, segera selesaikan. Yang sudah selesai, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan kepadanya. Yang jelas jangan sia-siakan. Sehingga puasa identik dengan Ramadan, berlalu Ramadan, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi sholat malam. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan tujuan dari puasa Ramadan, kewajiban Ramadan, ketaatan Ramadan adalah ketakwaan setelahnya, keistiqomahan kita di dalam amalan-amalan yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.